konco apa ya udah kong bojoku. Aku rani kong bos. Horor tira. Orang apa ya? Rasa sorar ti. Tenang aku rani kong bojo. Ini sumpah apa gue? Sumpah demi Tuhan. Aku rani kong bojo mwese gelemah. Untuk apa aku dikong pacar.